Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudahu ila yawiddin amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita, membaca kitab Taisir Mustalahul Hadith yang ditulis oleh Syekh Dr. Mahmud Tahan Hafizahullah Ta'ala. Kita masih membahas taksimul khabar binisbati ila man usnida ilaih. Pembagian khabar ya dilihat dari sisi kepada siapa dia dinisbatkan atau disandarkan. Terakhir kita telah ambil mauquf. Mauquf ini ketika suatu khabar dinisbahkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Bagian terakhir dari pembahasan ini adalah al-maqtu'. Qala ta'rifuhu ismul maf'ul min qata'a diddu wasala. Al-maqtu' ini adalah isim maf'ul dari qata'ah, yang artinya lawan dari wasola, lawan dari tersambung. Wasola artinya nyambung, ya, qata'ah artinya terputus. Wastilahan huwa ma'udifa ila tabi'i au mandunahu min qawlin au fi'lin. Adapun secara istilah, yang namanya maqtu', ini adalah apa yang disandarkan kepada tabi'i atau generasi setelahnya. Baik itu ucapan maupun perbuatan. Jadi hanya ucapan dan perbuatan ya. Persetujuan itu tidak masuk ke dalamnya. Syahud ta'rif. Ay huwa manusiba au usnida ila tabi'i au tabi'it tabi'i. Yang disebut sebagai maqtu' adalah apa yang dinisbahkan atau disandarkan kepada tabi'i. Atau kepada tabi'ut tabi'i. Faman dunahu dan yang di bawahnya. Min kaulin au fi'lin, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Jadi untuk maqtu', dia hanya ucapan atau perbuatan saja ya, yang disandarkan kepada tabi'i atau atba'ut tabi'i, atau yang di bawahnya, ini hanya berupa ucapan dan perbuatan. Qala wal maqtu' ghairu munqati'. Nah ini catatan, bedakan antara maqtu' dan munqati'. Maqtu' itu dilihat dari akhir dari syarat itu, berakhirnya kepada siapa? Ya, kalau mungkote kita yang kita lihat tuh sanadnya putus atau enggak. Jadi harus bedakan antara maqtu' dan mungkote. Maqtu' itu yang akhirnya, yang akhir dari yang matannya itu ya berbicara soal tabi'i atau atba'ut tabi'i. Ya, kalau mungkote dia enggak soal siapa yang ada di matanya, apakah itu nabi, sahabat, atau tabi'ut tabi'i. Yang penting apa? Di tengah sanadnya ada keterputusan. Ini mungkote. Kalau maqtu', kita nggak bicara dia putus atau tidak. Mau putus, mau tidak, tapi kalau akhir di akhir sanadnya itu, yang berbicara adalah seorang tabi'i atau atba'ut tabi'i, dia disebut sebagai maqtu'. Ya? Jadi bedakan antara maqtu' dan mungkote. Maqtu' dan mungkote, ya, menurut ulama al-hadis adalah dua hal yang berbeda. Kalau maqtu' ini dilihat dari akhir matannya itu yang berbicara siapa? Ya, yaitu tabi'i atau atba'ut tabi'i. Kalau munqati' tidak dilihat siapa yang berbicara. Mau itu Rasulullah, mau itu sahabat, mau itu tabi'i, tapi di tengah-tengah syaratnya terdapat keterputusan. Ini munqati'. Paham ya? Tabi'a wal maqtu' ghairu munqati'. Yang namanya maqtu' tidak sama dengan al-munqati'. Li'annal maqtu' min sifatil matan wal munqati' min sifatil isnad. Li'annal maqtu' min sifatil matan wal munqati'a min sifatil isnad. Karena yang namanya maqtu' ini merupakan sifat bagi matan dan munqati' merupakan sifat bagi sanad, ya. Jadi jangan salah. Ya, maqtu' enggak ada hubungannya sama sekali dengan sanad, munqati' enggak ada sama sekali hubungannya dengan matan. Ya, maqtu' enggak ada hubungannya sama sekali dengan sanad, munqati' tidak ada hubungannya sama sekali dengan matan. Ya, jadi dia terbalik ya. Maqtu' itu hubungannya adalah matan saja. Ya, siapa yang berbicara? Rasulullah kah, kemudian sahabat kah atau tabi'i? Kalau munqati' enggak soal siapa yang berbicara, dia lihat adalah sanadnya, terputus atau tidak. Ay annal hadithal maqtu' min kalami tabi'i faman dunahu. Waqad yakunu as-sanadu muttasilan ila dhalika tabi'i. Ya. Namanya hadis maktu adalah apa yang diucapkan oleh tabi'i dan orang yang di bawahnya. Bisa jadi sanadnya bersambung kepada tabi'i tersebut. Ala hin anna al-munqati'a ya'ni anna isnada dzalikal hadis ghairu muttasil. Ya, sebaliknya ya, hadis munqati' adalah hadis yang sanadnya itu tidak tersambung. Ini munqati'. Ya, wala tata'allaqu lahu bil matan, enggak ada hubungannya sama sekali dengan matan. Ya, kalau disebutkan hadis munqati' enggak ada hubungannya sama matan. Ya, sebaliknya kalau disebut hadis maqtu' enggak ada hubungannya sama sekali dengan sanad. Ya. Ini yang harus bisa kita bedakan. Walaupun ulama al-mutaqaddimin seperti Imam Syafi'i ya, menyamakan antara maqtu' dan munqati'. Ini terkadang ada hadis yang sanadnya terputus, kata Imam Syafi'i, ini hadis maqtu'. Hadisnya hadis yang maqtu'. Tapi ini istilah lama. Ya, istilah al-hadis yang dipakai sampai sekarang maqtu' itu adalah apa yang disandarkan kepada tabi'i dan generasi setelahnya. Paham itu, Bu? Paham, Mas Rahmat? Insyaallah, ya. Jadi sekali lagi maqtu' enggak ada hubungannya sama sekali dengan sanad. Amsilatun, contoh-contoh. Misalul maqtu al-qauli, qaulul Hasan al-Basri fi salati khalfal mubtadi'. Contoh maqtu qauli adalah ucapannya al-Imam al-Hasan al-Basri ya tentang salat di belakang mubtadi'. Salat di belakang ahlu bidah. Al-Hasan al-Basri tabi'i. Beliau mengatakan shalli wa 'alaihi bid'atuhu. Salatlah dan bid'ah itu kembali kepada si ahlul bid'ahnya. Ya, artinya urusan dia dan bid'ah itu adalah urusannya. Salatlah kamu di belakang ahlul bid'ah, adapun bid'ahnya itu kembali kepada dia, urusan dia. Ini adalah ucapannya Al-Hasan Al-Basri. Maka ini disebut sebagai apa? Maqtu'. Ya, maqtu', karena sebuah ucapan yang disandarkan kepada tabi'i. Qala misalul maqtu al-fi'li qawlu Ibrahim bin Muhammad ibn Muntashir. Contoh maqtu fi'li adalah ucapannya Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntashir. Kata dia, kana masruq, ini masruq bin ajda, yurhi as-sitra bainahu wa baina ahli wa yuqabbilu ala salatih wa yukhallihim wa dunyahum. Dulu Masyruq ya memasang tirai antara dia dengan istrinya. Kemudian dia fokus untuk menegakkan sholat, mengasingkan diri dari mereka dan dunia mereka. Ya. Jadi dia beliau Masyruq bin Ajda ya, beliau fokus beribadah. Wallahu a'lam apakah ini dilakukan oleh beliau setiap hari atau yang dimaksudkan dalam waktu-waktu tertentu di bulan Ramadan misalnya. Ya, kalau di bulan Ramadan, maka yang demikian ada. Terutama di 10 malam terakhir, Nabi SAW kana syadda mi'zarah wa ahya laylah wa aiqadu ahlah. Sebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa dulu Nabi SAW syadda mi'zarah, mengikat sarungnya, mengencangkan sarungnya. Artinya fokus ibadah. Wa ahya laylah, kemudian menghidupkan malamnya. Dengan ibadah ya, bukan hal yang sia-sia. Wa aiqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya. Ya. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ini yang diriwayatkan dari Masruq ibn Ajda ya, disebut sebagai riwayat yang maqtu'. Paham ya sekarang ya? Jadi apa yang disandarkan kepada tabi'in atau generasi setelahnya, baik ucapan maupun perbuatan, ini adalah maqtu'. Kemudian hukmul ihtijaj bihi. Hukum berhujjah dengan maqtu'. Al-maqtu' la yuhtaju bihi fi syai'in minal ahkam asy-syar'iyyah. Perhatikan ya. Al-maqtu' ini tidaklah dipakai sebagai hujjah dalam hukum-hukum syariat. Ya, bukan hujjah. Ya, apalagi dia adalah tabi'i ya, bukan dari para sahabat. Kalau para sahabat ada ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil mereka. Ya, adapun tabi'i maka tidaklah dipakai sebagai hujjah. Ya. Ai walau sahat nisbatuhu liqa'ilihi, walaupun benar penisbatannya kepada orang yang mengucapkan. Ya, misalnya ini benar-benar diucapkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri atau dinisbahkan kepada Masyruq bin Ajda, walaupun sahih penukilannya, tapi dia tidaklah dijadikan hukum landasan syar'i. Ini menjadi halal, menjadi haram, tidak ya. Li'annahu kalamu ahadil muslimin au fi'lihim, karena itu adalah merupakan au fi'luhum, ini adalah ucapan salah seorang dari kaum muslimin atau perbuatan mereka. Lakin in kanat hunaka qarinatun tadullu ala raf'ihi ka qawli ba'di rawi inda dhikri tabi'i yarfa'uh. Masalan, fayu'addu inda idzin lahu hukmul mafu mursal. Akan tetapi apabila ada sebuah qarinah yang menunjukkan bahwa dia marfu', seperti ucapan seorang sebagian rawi ketika menyebutkan tabi'i yarfa'uh, dia rafa'kan ini. Misalnya ada seorang tabi'i mengucapkan ini, kemudian yarfa'uh, dia rafa'kan ucapannya ini. Ya, fayu'addu inda idzin lahu hukmul marfu' mursal. Maka setelah dia mengucapkan itu dihukumi sebagai marfu' mursal. Tapi fihi nadzar ya, tetap harus dilihat dulu ya. Walaupun dia mengatakan bahwa yarfa'uh, dia rafa'kan ini, akan tetapi perlu dilihat terlebih dahulu. Baik. Qala itlaqhu 'alal munqati. Dimutlakannya maqtu' kepada munqati. Nah, ini yang kita singgung tadi, bahwa ulama taqaddimun sebagiannya menyamakan maqtu' dengan munqati. Maka perlu kita lihat siapa yang mengucapkan. Ya, siapa yang memakai istilah maqtu' ini. Kalau yang memakai misalnya kayak Imam Syafi'i, maka hati-hati. Ya. Karena yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i dengan maqtu' bukan seperti apa yang kita definisikan. Qala atlaqa ba'du al-muhaddithin ka Syafi'i wa Taburani lafdhul munqati' wa aradu bihi rafdhul maqtu' wa aradu bihi munqati'a. Sebagian muhaddis, sebagian ahli hadis seperti Imam Syafi'i dan juga Imam At-Taburani, mereka memutlakkan atau menggunakan lafadz maqtu' dan yang mereka inginkan adalah munqati'. Intabihu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan hada hadis hadal maqtu', ai maknahu munqati'. Kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang maqtu', artinya munqati'. Ai alladhi lam yattasil istaduhu. Maksud dari maqtu' menurut Syafi'i adalah yang tidak bersambung sanadnya. Kalau yang enggak bersambung sanadnya ini apa? Munqati'. Tapi beliau menggunakan istilah maqtu' untuk menyebut hadis yang munqati'. Ya. Wa huwa istilahun ghairu masyhur, dan penggunaan lafaz maqtu' untuk menunjukkan hadis yang tidak bersambung sanadnya ini adalah penggunaan yang kurang masyhur. Kurang masyhur ya, yang tidak atau kurang dikenal. Baik. Kemudian beliau memberikan udzur kenapa Al-Imam Syafi'i menggunakan hadis istilah maqtu'. Kata beliau, waqad yu'tadharu li Syafi'i bi annahu qala dhalika qabla istiqrar istilah. Ya, Syafi'i adapun Al-Imam Syafi'i diberi udzur. Kenapa? Karena ketika zamannya Imam Syafi'i istilah al-hadis itu belum menjadi sebuah ketetapan, belum jadi standar. Ya, Imam Syafi'i kan baru misalnya Imam Syafi'i kan lama. Waktu itu belum terbentuk istilah-istilah mustalahul hadis. Ya, masing-masing masih menggunakan istilah sendiri-sendiri, tapi begitu zaman setelah beliau disusutlah kitab-kitab mustalahul hadis seperti yang ditulis oleh Al-Imam Al-Iraqi hafizahullah rahimahullahu taala, maka setelah itu istilah maqtu' itu dipakai kecuali untuk menunjukkan apa yang disebutkan kepada tabi'i dan generasi setelahnya. Bukan, yang dimaksud adalah hadis yang tidak bersambung sanadnya. Itu munqati' namanya, bukan maqtu'. Adapun Imam Syafi'i diberi uzur. Kenapa? Istilah-istilahnya belum distandarkan. Amma at-Tabarani fa itlaqu dzalika yu'addu tajawuz fil istilah. Adapun yang dilakukan oleh Al-Imam At-Tabarani, maka ketika beliau menggunakan lafaz maqtu' untuk menunjukkan munqati', ya, maka ini merupakan perbuatan yang melebihi batas dalam istilah. Artinya beliau keluar dari istilah yang sudah masyhur. Al-Muhim, ya, ketika membaca karyanya Al-Imam Syafi'i, beliau istimalu lafzu al-maqtu' maknahu ay al-munqati'. Ya, ketika Al-Imam Syafi'i menggunakan lafaz maqtu', maksudnya adalah munqati'. Qala min madinati al-mauquf wal-maqtu'. Kitab-kitab yang ditulis yang di dalamnya terdapat banyak hadis yang mauquf dan munqati', atau maqtu', maaf. Hadis mauquf dan maqtu', yang pertama Musannaf Ibni Abi Syaibah. Jadi maksudnya kalau nyari kalamnya sahabat atau kalamnya tabi'i itu di mana? Antum bisa cari di Musannaf Ibni Abi Syaibah. Atau yang kedua Musannaf Abdul Razzaq. Musannaf Abdul Razzaq. Kemudian Tafsiru Ibnu Jarir, tafsir-tafsirnya Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mundhir. Tafsir karya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, demikian juga Ibnu Abi Hatim, demikian juga Ibnu Mundhir. Nah, ini kalau mau cari kalamnya para sahabat dalam bidang apa? Tafsir. Demikian juga kalam tabi'i. Banyak sebenarnya dalam Ibnu Katsir juga kan, yang dinukilkan kan itu, karena Ibnu Katsir kan tafsirnya tafsirnya asari, tafsirnya itu mengambil asar, otomatis ketika menafsirkan yang diambil ucapannya para sahabat dan para tabi'i generasi setelahnya, ya, sehingga banyaklah terdapat dalam tafsir-tafsir tersebut, ya, ucapan para tabi'i dan atba'u tabi'i. Baik, setelah selesai kita dari pembahasan atau perincian khabar-khabar, ya, yang dinisbahkan berdasarkan kepada siapa khabar tersebut dinisbahkan. Ya, kalau hadis qudsi ini penisbatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hadis marfu ini penisbatannya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, hadis mauquf ini penisbatannya kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, adapun hadis maqtu penisbatannya kepada tabi'i dan generasi setelahnya. Qala al-mabhatsu tsani, kemudian pembahasan yang kedua. Anwa ukhra mushtarakatun bainal maqbul wal mardud. Jenis-jenis hadis lain yang berserikat, ya, antara maqbul dan mardud. Ini enggak ada keterkaitannya, ini hadis-hadis yang tidak ada keterkaitannya dengan diterima atau ditolak. Ya, jadi ada selain empat yang kita sebutkan tadi, ada yang lain. Kenapa dipisahkan? Karena memang yang empat kita sebutkan tadi itu dia berdasarkan kepada apa yang menjadi akhir dari matannya, ya, apa yang menjadi akhir dari sanadnya, berujung kemana sanadnya. Nah, sekarang beda lagi. Sini ada empat pembahasan. Yang pertama al-musnad, kemudian al-muttasil, kemudian ziyadatul thiqat, kemudian al-i'tibar, al-mutabi' wasyahid. Baik, apa yang dimaksud dengan keempat ini? Kita mulai dengan musnad. Qala al-musnadu. Ya. Ta'rifuhu ismul maf'ul min asnada bima'na adhafa au nasaba. Yang disebut sebagai musnad, musnad secara bahasa adalah isim maf'ul dari asnada. Ya, dengan makna mengidhafahkan atau menyandarkan atau menisbahkan. Istilahan mattasala sanaduhu marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara istilah musnad adalah apa yang bersambung sanadnya secara marfu' dari kepada nabi alaihi salatu wasallam. Kepada nabi alaihi salatu wasallam. Jadi musnad itu yang bersambung sanadnya kepada nabi alaihi salatu wasallam. ya diterima atau tidak, Allah alam, yang penting syaratnya nyambung dulu. Ya, syaratnya nyambung. Masalah diterima atau tidak, kita kembali melihat perawi, perawinya ya, apakah rawinya rawi makbul atau tidak. Tapi syaratnya benar-benar nyambung, tidak ada keterputusan, itu namanya musnad. Ya, hadisnya bersambung sanadnya. Masalah dia diterima atau tidak, ini lain soal. Ini lain soal. Ya. Disebutkan dalam nuzhah, definisi lain disebutkan oleh Al-Hafid, ya. Marfu' sahabiyyu bisanadihi zahiruhu al-ittisal. Apa yang dirafakan oleh para sahabat dengan sanad yang secara zahirnya bersambung. Secara zahirnya bersambung. Entah nanti, oh ini bersambung, ternyata ada keterputusan atau ada tadlis. Di sana itu enggak soal, kita enggak bicara tentang tadlis, tadlis, dan enggak. Pokoknya secara zahir sanadnya nyambung. Enggak ada keterputusan. Itu namanya musnad. Sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun nanti setelah ditelitikan, kita sudah pelajari tentang mu'al ya. Bagaimana adanya penyakit dalam sebuah hadis ketahuan. Walaupun syaratnya itu tersambung. Ya. Tapi ternyata misalnya si fulan, ya, tidak meriwayatkan dia dari si fulan ini. Hadis ini tidak diriwayatkan. Tapi diriwayatkan melalui jalur yang lain. Jalur yang lain ini, dhaif anunya. Perawinya. Nah, maka kita tidak mau mempersoalkan ini. Yang penting secara zahir sanadnya bersambung dari perawi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ini musnad ya. Pokoknya yang secara zahir sanadnya bersambung kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Qala bithaluh ma akhrajahu al-Bukhari qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf an Malikin an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairata qala Inna Rasul sallallahu alaihi wasallam maqal idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Rawahul Bukhari. Ustaz diulang tadi ya. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Ini sanadnya bersambung ya. Malik ya, Imam Bukhari mengambil dari Abdullah bin Yusuf, Abdullah bin Yusuf mengambil dari Malik, Malik dari Abi Zinad, Abi Zinad dari Al-A'raj, Al-A'raj mengambilnya dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anjing itu minum dari salah satu bejana kalian, bejana salah seorang di antara kalian, falyaghsilhu sab'an, maka hendaknya dia cuci 7 kali. Qala fa hadza haditsun ittasala sanaduhu min awalihi ila muntaha fa huwa marfu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini adalah hadis yang bersambung sanadnya dari awal sampai akhirnya dan dirafakkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terpenuhi syarat musnad ya, sambung sanadnya secara zahir dan ujungnya adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, kemudian yang kedua mutasil. Apa bedanya musnad dengan mutasil? Kalau musnad itu ujungnya harus Rasulullah. Kalau mutasil enggak mesti. Ya. Jadi sebuah hadis itu ya dia bisa disebut musnad kalau ujung sanadnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mutasil enggak mesti. Kadang mutasil kepada sahabi ya, kadang mutasil kepada sahabi ya. Qala al-muttasilu lughatan ismu fa'il min ittasala dibdul inqita'a. Inqata'a wa yusamma hadha naw bil mausul aidan. Mutasil adalah isim fa'il dari kata ittasala yang artinya lawan dari inqata'a, terputus. Ya, artinya nyambung ya. Wa yusamma hadza naw bi al-mausul aidan, dan jenis mutasil ini juga dinamakan sebagai mausul, hadis mausul. Istilahan mattasala sanaduhu. marfu'an kana au mauqufan ala mankan. Yang dimaksud dengan muttasil adalah apa yang bersambung sanadnya. Ya. Baik itu secara baik itu rafa, maksudnya marfu sampai kepada Nabi, atau mauquf ya sampai kepada sahabi, ala mankan siapapun itu. Ya, atau perlu antum tambahkan ilal muntaha matasola sanaduhu ilal muntaha marfu'an kana au mauqufan alaman kana, ya, yang bersambung sanadnya sampai akhirnya. Maka mana yang lebih umum, muttasil atau musnad? Mana yang lebih umum antara muttasil dan musnad? Nah, enggak lah, kalau musnad kan ada syaratnya, ujungnya harus Rasulullah. Kalau muttasil lebih umum, yang penting nyambung. Mau nanti akhirnya itu Nabi, sahabi atau tabi'i, ya, maka itu disebut sebagai muttasil sanadnya. Tapi dinisbatkan kepada Nabi. Ya enggak. Muttasil belum tentu. Enggak, belum tentu. Misalnya ada haditsun muttasil ila Abdullah ibni Umar. Nah, ini hadis sanadnya ini perayah bersanadnya bersambung sampai kepada Abdullah bin Abbas. Misalnya ada tafsir Abdullah bin Abbas dalam tafsir Mukatsir misalnya Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini ya, kemudian ini diriwayatkan dengan muttasil. Artinya apa? Sanadnya bersambung sampai kepada Abdullah bin Abbas. Jadi enggak mesti ujungnya itu enggak mesti apa? Enggak mesti Rasulullah, tapi siapapun itu, yang penting syaratnya bersambung. Ya, jadi matasala sanaduhu ilal muntaha marfu'an kana au mauqufan ala man kan. Misaluhu, contohnya, misalul muttasil marfu', contoh muttasil yang marfu'. Nah, ada muttasil yang marfu'. Ketika ujungnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malikun an ibni Shihab an Salim bin Abdullah an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala kada wa kada. Saya yang diriwayatkan dari Imam Malik, dari Ibnu Shihab, dari Salim ibn Abdullah, dari abihi. Ini Abdullah ibn Umar. Jadi Abdullah ibn Umar, Salim bin Abdullah dari Abdullah ibn Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini muttasilnya. Muttasil marfu. Kenapa? Karena ujungnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, misal al-muttasil mauquf, contoh dari muttasil mauquf an Malik an Nafi' an Ibnu Umar annahu qala kada. Ya, dari Malik, dari Nafi', dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa beliau mengatakan demikian dan demikian. Ya, ini syaratnya bersambung. Malik itu mengambil hadis dari Nafi', Nafi' mengambil dari Ibnu Umar. Akan tetapi ujungnya bukan Rasulullah SAW, tapi sahabat. Sehingga apa dia? Muttasil mauquf. Sanadnya bersambung tapi kepada sahabat. Ya. Karena memang yang diinginkan bukan ucapannya Rasul, tapi memang ucapannya Abdullah Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar. Nah. Kalau di pembahasan ucapannya Nabi dan ucapannya para sahabat, ini enggak ada masalah. Muttasil marfu. Muttasil mauquf. Ini penggunaan istilah yang tidak ada masalah sama sekali. Kenapa? Karena muttasil marfu, ya, sanad bersambung sampai kepada Nabi. Sanad bersambung kepada sahabat kalau mauquf. Tapi sekarang permasalahannya gimana kalau ke tabi'i? Tadi pada kata kita, tabi'i dikatakan bahwa apa? Hadisnya tabi'i, maktu. Maktu artinya apa? Secara bahasa, putus. Putus kok nyambung? Nah, kan kalau tadi kan muttasil marfu, no problem. Muttasil mauquf, no problem. Muttasil mau apa? Maktu. Nyambung atau nyambung putus. Ya, ini istilah yang saling bertolak belakang. Nah, ini gimana kalau dia disebahkan kepada tabi'i? Masih enggak kita sebut sebagai muttasil? Karena ya muttasil maktu. Kan enggak nyambung. Muttasil artinya nyambung, maktu artinya putus secara bahasa. Walaupun secara istilah kan apa yang disebahkan kepada tabi'i. Nah, tapi ternyata mereka juga mikir ini kalau bahasa kayaknya agak jelek ya, muttasil maqtu. Putus nyambung ya. Qala hal yusamma qaulu tabi'i muttasilan? Sekarang permasalahannya, apakah ucapan tabi'i kita sebut juga sebagai muttasil? Qala al-Iraqi, disebutkan oleh Imam al-Iraqi rahimahullah. Ya. Wa amma aqwalu tabi'in idza tasalat al-asanidu ilaihim fala yusammunaha muttasilatan fi halatil itlaq. Maka kalau ucapannya tabi'i, ya, walaupun bersambung sanadnya kepada mereka, maka tidaklah disebut sebagai muttasil, ya, secara mutlak. Ya, misalnya enggak dikatakan bahwa ini hadis muttasil maqtu, itu enggak ada istilah mereka. Cuma amma ma'at taqid faja'izun wa waqi'un fi kalamihim. Adapun kalau dia dikaitkan muqayyad, maka yang demikian itu diperbolehkan, dan inilah yang berlangsung, yang terjadi pada ucapan-ucapan mereka. Contohnya, hadza muttasilun ila Sa'id ibnil Musayyib. Ya, ini muttasil kepada Sa'id ibnul Musayyib. Jadi, tapi tidak digandengkan dengan kata maktu tadi. Kalau Nabi kan muttasil marfu, kalau sahabi kan muttasil mauquf. Tapi kalau tabi'i enggak menggunakan istilah muttasil maktu. Tapi apa? Muttasil ila fulan. Au ila Zuhri, au ila Malik, ya. Atau dia muttasil kepada Zuhri, muttasil kepada Malik, wa nahu dzalik, dan yang semisalnya. Lihat, ya, untuk kepada tabi'i dia menggunakan istilah semacam itu, muttasil kepada fulan, muttasil kepada fulan. Kenapa kok tidak dikatakan muttasil maqtu seperti muttasil marfu dan muttasil mauquf? Kenapa? Apa sebabnya? Wa nuqtatu fi dzalika annaha tusamma maqati'. Karena hadis atau ucapan para tabi'i itu disebut sebagai maqtu. Ya, jamaknya maqati'. Wa itlaqul muttasil 'alaiha kal wasfi li syai'in wahidin bi mutadaddaini lughatan. Maka ketika kita menggunakan istilah muttasil pada maqtu, maka ini seperti memberikan sifat kepada satu benda dengan dua sifat yang bertolak belakang secara bahasa. Inilah kenapa tidak dikatakan muttasil maqtu. Ya, seperti menisbahkan sesuatu dengan dua sifat yang berbeda. Ya, seperti ini panas dingin ini. Nah. Satu hal yang tidak konsisten. Makanya dihindari istilah tersebut, sehingga mereka, para ulama al-hadis, tidak menggunakan istilah muttasil maqtu, tapi muttasil ila tabi'i. Hakadah. Taib, ya, ini faedah dari musnad dan muttasil. Adapun pembahasan selanjutnya agak panjang, yakni tentang ziyadat, at-tiqat, dan i'tibar, wal-mutaba'at, wasyawahid. Fahada insyaAllah naqra'uha ba'da syawal, ini ba'da ramadhan. Hada akhir darsina, ini dars kita yang terakhir di bulan Syaban. Fa insyaAllah selama bulan Ramadan nanti fokus saja banyak-banyak membaca Al-Quran, ya, usahakan untuk dikhatamkan sebanyak-banyaknya, karena syahrul Ramadan, syahrul Quran. Fa insyaAllah kita lanjutkan lagi nanti, tinggal dibicarakan kapan mau mulai lagi, ya, insyaallah masyaallah, insyaallah ba'dal id. Nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.